Bisi nyolong bade tempo ku kacamata politik. Aing jadi raja di dieu teh deuleuteu resep kabeh ka aing. Tinu ngewa maneangan jalan supaya aing rubuh. Komo tukang seni mah gareuleuheun teh ka aing. Kena waspada. Marukana. Sebut geme baheula. Tah kinten-kintenna kumaha ge? Pun anak bade ditampi ku guru ilmu. Ye sae sae. Hak sadayana ari ilmu mah. Laras? Nya. Pagi-pagi aja. Mung panginten kedah aya we syaratna. Syaratna naon? Kahiji kedah aya ijab teu kengeng ngawakilkeun. Duh, kedah langsung. Ti kanyarita kanya Arjuna. Manawi Gusti Prabu nampi kaula jadi siswa di dieu. Kaula teh hoyong ilmu kagagahan kasaktian kamandragunaan sapertos salira Gusti Prabu. Sanggup teu syaratna. Cung syaratna teh naon? Hayam bodas. Sanes. Hayam camani. Hayam cumini. Sanes. Maksudna mah camani weureun. Ku sapi sanes. Ku mehideung. Mehideung sanes. Ku hayam katawa sanes. Hayam pelung sanes. Sanes. Hayam kate. Kedah naon syaratna? Syaratna teh nya eta kudu jadi jelema tega. Kedah jadi jelema tega. Lamun aya pamadegan dina hate aya nyaah tah leupaskeun heula ka nyaah dina hate. Maksudna nya eta syaratna teh kudu ngirim bangke jelema meunang neuteuk opat. Allah. Amuing. Bangke jelema kengeng neuteuk opat. Iya. Yeah. Bangke di kuburan di kali lain nu hirup paehan heula. Mesina sumanto. Kudu tega mencit jelema. Iya. Diteuk-teuk jadi opat. Bungkus bawa ka dieu. Allah. Syaratna. Sabab kaula salaku guru na nya eta pikeun nambah kakuatan ilmu kaula nya eta kaula teh kudu ngadahar daging jelema. Allah. Arjuna murid Sumanto dulu ieu teh. Kanibal. Jelema kanibal. Sanggup Arjuna? Aduh abot geuning ama. Haa berat. Abot ulah rek kitu mah. Pilih ku ajeun. Ngorbankeun jelema hiji dulu. Tapi anjeun bakal jadi jelema gagah sakti mandraguna. Kinten-kintena ti golongan naon tak? Rakyat. Itu apa? Rakyat cina. Kita gini rakyat. Istri pamaget kira-kira. Istri pamaget. Lalaki. Malah jelema nu pangkolotna. Duh. Kadeh lamun menta dorna ulah kasep. Ulah omat. Aja teu gableng ilmu deuleuh. Mending melak bawang. Aya kasieun nya. Aden mawa bawang. Hirup tina bawang oge loba nu beunghar deuleuh. Janya atuh. Ah marina geus aing meuli rayat. Jeung teu kolot-kolot teuing deui. Aduh. Na aya jelema nu pangkolotna di dunya? Aya. Saha ngaranna nya mimitina astungtungna er ha eta mimitina as tungtung naer. Iya. Yeah. Syamsuddin. Sanes. Syamsuddin. Atuna tungtung lagi an. Mimitina mah bener es. Dedi Rosida. Eta mah tungtungna sareng de mimitina. Ieu mah mimitina TS tungtungna er. Sunandar. Tah eta. Ulah ta mandang ora keneh jeung kasep di. Ngan halisna geus duhul. Saprak gering. Ada ora keneh. Butak ongko. Iya. Ah sahur kene saha ngger? Ngaranna Semar. Semar. Semar. Enteng geuning. Sugan. Ai sugan teh hese. Sugan teh rek bangga geuning enteng. Lain terkenal si eta nya. Ulah. Jelema kitu terkenal ka si koplok. Cacak teh boga HP gitu teh. Apal dugi ka nagara ieu nya gitu. Cacak teh boga lek. Gampang ka Sep Arjuna geuning. Irit. Aduh, tetega ama. Nah, make tetega. Kahiji rakyat kaula, kaduana anu ngasuh kaula. Ah, ngasuh dari bayar ngasuh oge. Dari dibayar mun mun kitu ku bapa hidep baheula teh dibayar. Dibayar. Jeung moal doraka di maehan Semar mah. Eueuh tina Qur'anna sok tingali dina Qur'an dina hadis. Aya jelema nu ka neraka maehan Semar. Eueuh. Eueuh. Doraka kene maehan simeut. Doraka kene bicen bawang. Marukana. Sok pikir. Teu tega ema. Kawayana moal meunang elmu. Atuh mubadir init ka dieu teh. Jauh di jug-jug anggang di teang. Mubah atuh. Mubah. Nah, lamunan naon maehan si Semar mah? Angguran alus ibadah. Anu sok nyebarkeun panyakit flu burung teh si eta. Panyakit kaki gajah teh si Semar urangna. Bener nya Gusti ceuk abdi ge. Kiat pisan pamanegara. Jadi heseena Pandawa dijajah teh eta hatena. Kanal pisan iman. Kaimananana kararana. Iya. Marukana mode urang pamulihan kararana aja kitu imanna nya. Iya. Pageuh pisan ulah pamanegarana karuat pondasi imanna teh. Pondasi imanna teh kararuat ngan pondasi jalan rusak. Apaan pamimpinna ge karek jadi. Eh kudu sabar. Waraga jalan teh panggedena deuleuh teteh. Pangmahalna. Biayana teh teteh. Samiliar teh ukur 10 kilo. Oh, perukan teh. Kita kudu sabar. Kitu ge lamun gembleng semena teh dihakan saware. Da ayeuna mah jelema teh rarakus geuning. Rakus kumaha? Tong borohakanan anu ngeunah semen aspal ge dileg-leg. Asak diserotan. Bener, bener kuat urang amarta. Kuat pisan imana. Budayana imana. Eta boga layang jamu sekali musyada pang-pang nama Gusti jimatna teh eta. Pedoman hirupna teh eta. Pedoman hirupna. Da eueuh deui di nagara mana-mana oge anu boga lambang kaagungan nagara teh lintang ti Amarta. Pian ti ku Amarta. Ceuk amah mah meuning bi daek ka Kasep. Daek. Meuning elmu. Nampira maehan si Semar. Pira dicacang. Mening elmu sakene masjid hayam. Asup kurban ongkoh teteh. Ajak heula Semar kaleuweung. Olo urang ngusup kitu. Sama robagong. Ajak moro, ajak moro. Olo heula lalemu heula. Ngusup kaleuweung. Ari ama seneng lauk kengeng ngusup. Teu teu beuki. Meunang ngusup, meunang ngecirik teu beuki ama mah. Nah naon atuh anu seneng mun meunang meuleum mah meunang ngagoreng beuki. Da meunang ngusup mah tah keneh. Tapi heuh bener teh mah. Bener-bener. Aing jawabanana mah bayang. Kitu. Seri pondok teh. Nya atuh teu nanaon ama sangupan. Meunang ilmu. Benang ilmu na, wah hebat anjeun. Nandingan dewa. Sae mangga. Gusti Prabu, kumaha? Kaula sangem pikeun maehan Semar malah dicacak jadi opat. Sok bawa ka dieu. Sanggeusna anjeun mawa bangke Semar ka dieu, heuk ku kaula diwirid ilmu. Ilmu kagagahan, kasaktian, kamandragunaan. Alah, sanggup, sanggup. Ha, tak itu. Ulah ngerakeun jauh-jauh. Dinten iraha kaula kedah lumampah maehan Semar. Tong diisukeun lamun hayang ayeuna mah ilmuna. Ayeuna ajeun hurinit. Ayeuna bade mios. Maehan Semar jig. Hah, hayu jeung ama. Hah? Timbalan. Hayu jeung ama. Ngan meureunan tina parapatan ama marek langsung ka jajar sokalima. Hidep mah langsung ka kamarta. Hah, kitu. Eta papisah hewang we di parapatan. Priyotar timbang-timbang ngan bawang. Bener anjeun. Dek ngaguru ilmu ka kaula. Leres. Senopati. Ulan Gusti. Barengan Arjuna bisi bohong. Hah? Bisi robah pamadeganana di jalan. Saksian, nah bener dek guguru ilmuna atawa dek ngolongan ka aing. Hah? Oh sae mangga. Kumaha lamun dibarengan ku kaula Arjuna sae mangga atoh we nu aya. Nah, geusi kitu geuning. Heeh, jig barengan. Bawa wala dia balad. Tapi ulah kaciri ku jelema. Kudu nyiluman, Mem. Kudu nyiluman. Mangga kusi, mangga. Mangga kaula nu. Mang oge atuh da bade wangsul, sia kentenan. Saena mah kulem we di dieu. Sawengi mah. Sanes waktos. Kapan palay goreng bawang? Ponok. Bilih bade nonton film blue di dieu. Ah, untung kekituan geus. Geus kolot. Hayu udah tukang ngalok. Tak kitu jelema uwa agamaan teh kitu. Dianggap teuing berita ge. Aing mah lalajo nu kitu sok meungpeut. Meungpeut ngan carang teh. Dipeungpeunan kuna ku ayakan. Tah kitu ge. Mang bade wangsul ayeuna. Sae atuh ai teu kengeng di janet mah. Hayu Arjuna bareng Arjuna balik. Mangga ge anger Senopati. Mangga urang sareng we. Mangga. Init wayahna barengan. Jing bawa bangke Semar ka dieu. Lamun anjeun bener hayang ilmu ti kaula. Permios ngeur. Mudah-mudahan siapa menurut iluran siapa rejatina kanan. Mudah-mudahan. Permios. Wilujeng salam ka sadayana nu aya di ditu. Sae. Permios Gusti Prabu. Bra. Allah. Hey. Rumios Gusti, mudah-mudahan naon rupi hal anu dicita-cita ku urang. Nagara-nagara nu aya di dunya tiasa sujud, tiasa taluk ka urang. Heeh, hancur si Amarta bae. Leres. Keun hayang nyao. Di ala ku aing pamadeganana. Disusupkeun budaya-budaya aing ka itu saeutik demi saeutik. Dituar bersih mah heeh bisa ngobrol jeung tetangga ya curhat geus beberes geus bareresih apan meureunan moal ditegor teuing ku dunungan heeh nya moal da fungsina ge pan babaresih bibi Gusti nu maha agung eta aya tamu bieu meuni kasep saha bibi kakasihna Arjuna namina teh bia ngaliwat ka hareupeun bibi meuni seungit teh lisahna. Eh, bari emut kanyut teh nya. Ieu meureun anu disebut lisah sawarga teh. Katenna da seungit teh bentenna tuh. Alus laur hade tangtung teh eta. Eta gelenjung nya. Kumis ngejepret. Ngejepret kulit bodas. Panon cureuleuk. Eh, awak nepi ka pikabitaeun. Mun aing boga salaki cara kitu wah moal kaluar 3 taun meti kamar. Heeh, kaluar-kaluar mawa anak we teh jero. Heeh. Unga poe cara didengkekkeun. Moal cenah nuang bawang. Bisi bau kelek. Hebat pisannya juragan Arjuna kasepna. Da menak ongkoh atuh. Alhamdulillah aing digawe di dieu teh ayeuna mah jadi kabawa beunghar. Nya atuh make kabeuli pelenis, kabeuli HP. Nyo eta perhiasan duh. Heeh. Anggean make bisa Facebook, Facebookan nonton. Ayeuna mah aduh. Saprak boga BBN. Saprak boga BlackBerry. Heeh, marukana teh unggal peutinge aing mah. Deh, naon. Kabeuli Mio lumayan. Oh. Ayeuna mah alus katungtungnakeun. Beunghar katungtungnakeun aing teh ayeuna mah maot nyere ka puhu. Asa alus kakolotnakeun rejeki teu teteh. Nyaho berita luar negeri tina Indovision. Aduh. Oh, marokana teu canggih di imah aing ayeuna. Lain ku sagala. Sagala rupi oge ku duit. Ku duit, ku sagala boga ayeuna mah. Heeh. Kari ibadahna, kari daek salat. Bodo, alhamdulillah Gusti nu maha agung. Lamun ingat ka baheula bayangkeun. Ingat ka baheula kumaha ari bibi? Sangsara ti bubudak prihatin ti leuleutik murkusunu ti lelembut. Oh bibi teh. Awak begang baheula mah. Begang teh hidung ye. Bari jeung teu nyaho di rupa bapa. Eh, da kunaon make teu apa rupa bapa? Kada eta cenah keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa teh maot. Oh, tuang rama teh. Keur nanggung bawang ka dupa kereta api. Oh. Keur moe bawang. Cenah mah mun tas dina rel aya kereta api murukana aya nu rek aya nu meuli, murung ngajanteng we. Teu nyingkah bener teh. Hai sugan teh cenah sireum teteh. Da pugu subuh meureun. Da subuh poe kom. Murukana teh. Murukan tegulak. Kitu ta ai. Hirup teh. Teu nyaho dirupa bapa. Oh teu apa bibi mah. Umur sataun di dunya aing teh indung anu maot. Oh, ibu ngantunkeun. Keur ngala bawang ka bentar guludug. Da eta ngala bawang na tengah poe bari jeung rek hujan. Jeung musim hujan. Heeh. Atuh aing teh baheula teh sangsara dikukut cenah baheula teh. Ku Pak RW. Hayi Pak RW seueur putrana aing teh kausir. Hayi hayang boga duit teh ini teh umur 8 taun teh aing teh geus kabur. Kabur. Allah ka mana? Init ka kota Brebes aing teh dina parapatan dina lampu merah. Ngadon jadi pengamen jalanan. Aya mobil eureun kakara menang duit kencring. Bari nyanyi. Bari nyanyi Iwa Peye. Jadi penyanyi jalanan beureunnya. Bari meapekeun beuteung teteh. Bayangkeun balik baheula teh ka pamulihan jauh teh. Nya tebih atuh eta barengan. Kumaha teteh? Aye balik teh aing teh baheula teh kaburitan. Allah. Da eta. Aye di tengah jalan bari jeung oh, jauh ka tu jauh ka dieu. Tetewang. Umur 8 taun aing teh aya nu mawa ka tengah sawah. Dina tumpukan jarami aing diperkosa. Nanasiban pi ka kitu. Umur 8 taun teh aing teh geus blong. Geus eueuh reman. Lamun angeun mah geus teu mirasa meureun atuh tengah jadi janino. Nya. Geus eueuh gagawetan. Numatak ayeuna ari init-initan nempo jarami numpuk teh meuni gebeg. Trauma meureun. Trauma teh teh bener. Umur 15 taun sapeuting teh kulimaan aing teh. Hooh. Umur 20 taun ka dieu mah aing jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak. Tina katumanan. Tina katumanan tadina da eta we aye eueuh nu merkosa 3 poe teu pi ka jangar teh kana hulu teuning. Oh. Ampun ngaroko mah kacanduan. Kabeneran harita teh aya nu nawaran aing teh cenah digawe ka itu ka Singapur. Allah. Jadi TKW. Jadi TKW nya leuh. Menang 2 bulan di Singapura, di Malaysia. Oh di Malaysia kantos. Heeh. Fungsi pangalaman. Tuluy aing digawe ka itu ka Saudi Arabia. Oh kantos ka Arab. Di Jeddah. Di ditu teh. Lumayan bilu ngahajikeun umroh-umroh oge. Okay. Hajah kecil. Kieu ge ge hajah aing teh. Hajah kecil kungsi. Heeh. Kungsi umroh sakalian. Hai sugan teh di Arab mah jelema teh saroleh we kabeh. Nah, kumaha kitu bi? Aing diperkosa di ku urang Arab. Diperkosa. Untung di dieuna tuman. Diperkosa kumaha eta teh? Waktu diperkosa segala. Eta mah urang Arab awakna teh jangkung teh. Aing teh samet susuna. Oh, jararangkung. Samet dadana. Jararangkung urang Arab. Jaba ti jangkung teh eta Gusti awakna. Naon? Aing teh keur ngepel harita teh. Harita teh. Durug-durug teh di pangku aing kudunungan. Dibawa ka tempat tidur aing teh. Sapanjang di pangku teh ngadoa we buah dipaehan teh aing teh. Da loba bejana geuningan nya di Arab mah loba jelema nu dipaehan. Nya tuh. Pembantu-pembantu teh. Pembantu teh eta. Disiksa. Hayu guprak teh dina tempat tidur. Bari curuk manehna teh dikana sungutkeun mun cara urang mah jempe tong cekcok. Jempe ulah gane isyarat. Mere isyarat. Mun cara urang mah jangan ngagarabag. Jangan ka aja robok. Jangan sampai motak. Bisa kalenge. Eta memanehna baragada teh ngalaan gamis. Sanggeusna buligir, eta buluna tina dada kahanap teh tamat. Aduh. Kitu-kitu ting masih bukit mah dalem. Ongkoh gila aing teh tapi resep. Ya semu getek gini ada getek. Kodomang, kodomang teh ka aing, baju aing dirangsadan. BH didudut. Rok diporosotkeun. Celana jero digunting. Hey. Gabruk teh aing, wah digulang gaper Gusti, aing diperkosa teh. Lain nanasiban nepi ka kitu tah. Lain mun urang matak naon jajaritan atuh. Dek jajaritan kumaha pan aing teh ditungkup. Ditungkup mana? Heung minta tulung atuh. Minta tulung ka saha emangna di Arab aing boga tatangga. Bari eus kumaha atuh. Mun jempe we da genah ongkoh aing. Abong teh dieu urut jablay. Oh. Dua tahun gitu aing teh papangihan atau itu-itu mangi suung we. Oh. Ah, eta gawe na urang Arab Gusti, rumah agung make jeung aya gerakan entep senok. Gerakan kapal miring. Kerecek marmot. Bangkong sapintrong. Ajul gedang. Ah, dilawane ku aing ku gereyem nilem. Ngajengkang tadi kitu keun mah deuleuh. Ngajengjehe. Heeh. Rumah sa Gusti hirup teh gede dosa. Bobolokot si oreng ku dosa. Lumatak ayeuna bagja aing di Kampung Pamulihan aya masjid. Masjid Agung. Masjid Agung reueus. Reueus atuh. Lumatak sok getol aing mah ka masjid. Salat dina sajadah teh murukana sajadah teh baseuh-baseuh we ku cipanon. Oh, lain ku cihujan kade. Ku cipanon. Ngarumasa. Ngarumasa hirup teh gede dosa. Gede dosa. Bobolokot ku dosa. Bobolokot ku dosa. Keur ngora teh beureun kitu. Nu mawi ka neng-neng ka gadis-gadis ka ABG-ABG mudah-mudahan kene bibi mah itung-itung tumbak cilaka dorakana mah geus katebus ku bibi. Leuk-leuk leukeur meulah jantung ulah ka sorang deui anguran neng-neng nu aya di dieu nok-nok nu aya di dieu mah cing sarolihah. Amin. Ini eta masjid. Nya sialna mah ku eceu we. Atuh ABG lalakina ulah merkosa hayang mah ah mending kawin. Neng-neng tamatkeun sakola. Mulih ti sakola bantoskeun ka priyogian rumah tangga tuang ibu tuang rama. Nyeuseuhan ngumah wadah ngistrika sonten angkat ka masjid bari ngalet Quran taroskeun ka ajengan bagbagan agama supaya hirup ulah linglung teuing sabab urang di dunya teh muarek megar hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana leres nya aye sumuhun sakedahna kitu istri mah da di dunya mah ukur samat ulin ah ulin-ulinan nya marukana teh ulah ulah ka sorang deui bener hirup mode bibi ulah nya tak kitu aye sumuhun sumuh sing janten istri numawi reueus bibi mah ka urang pamulihan ku ayana gawe bareng leres rempuk jukung sabilulungan dina mangsa ngawangun dugi ka ngawujudna masjid anu sakitu agrengna biayana geus 1 triliun langkung saem langkung biaya saem langkung eta teh swadaya masyarakat kadenan saeutik demi saeutik geuning ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge teu burung ge sahanapun memuncangan cikaracak. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Tugening ai ku gotong royong. Tugening keureuyeuh ku gotong royong babarengan mah mudah-mudahan eta teh pageuhan. Malihan ronjatkeun, tingkatkeun kebersamaan teh. Ka gotong royongan teh. Nya. Mudah-mudahan bae urang pamulihan sadayana boh istrina boh pamegetna cing bisa riung mung pulung deui ka di surga. Amin. Nya aji. Amin. Cing gareto salat pinuhan makmurkeun ieu masjid. Sumuhun. Laras ulah lebar. Nya. Oh, diajar we sanajan geus kolot, san apa Quran. Taroskeun ka kiai ka ajengan eta teh pewaris nabi. Abeh teu linglung teuing hirup di alam dunya. Nya. Kantenan bibi. Nya aye. Sumuhun. Nya. Tah kitu nu mawi bibi reueus oge. Nuhun ieu ka panata calagara ieu acara kadengnan tangke mah diayakeun MTQ laras diayakeun engke mah lomba dakwah marurang kali lomba adat boh istri boh pamegetna nya aye sumuhun barudak barudak teh ke hadiahna atuh heuh anu menarik laporan ka pemerintah. Da butuhkeun pamarentah teh ku jalma iman, ku jalma takwa teh. Ih, atuh kan nyai. Katenan, katenan. Atuh warga masyarakat sarerea barutuheun kana kitu teh. Atuh perjogieun ulah. Tah kitu ngadoa teh bibi teh nyai. Saleres. Hapunten tina sagara pihak kalepatan bibi ageungna alitna. Sumuhun bibi. Tah kitu aye. Sae ulah. Ngahaturkeun nuhun ka sadayana wilujeng. Dina danget ieu urang sadayana tiasa ditepungkeun lawung diamprokeun jonghok nyai. Sumuhun. Mudah-mudahan ka payuna tiasa ditepangkeun deui heuh. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bibi sing salamet. Pasukan siluman tuturkeun kaula ieu dek marengan Arjuna enggeh kula pasukan inti bala dia bala tamtama enggeh kula kula. Cirikeun maneh aleut-aleutan. Urang nyiluman we, urang. Nyiluman. Geuh. Ulah. Lain kemana-mana dengan mamawa budak atuh. Hah? teu ka mana-mana teh ngan mamawa budak atuh. Ari geus ditinggalkeun di imah da pasea wae jeung anak kucing. Pikeun atuh ka indung. Bayangkeun kumaneh jeung tibatan aing mamawa lomari. Mending anak sorangan nya. Apa tak naon bikeun ka indungna? Kan wajibna. Apan indungna teh maot. Eh, da kunaon maot mah? Keureung ngaramet. Eh, nah wae ngaramet pake maot. Digemrong lentah. Digemrong lentah kumaha? Itu teh kijung maot ku lentah. Aya 17 melentah ngagemrong dina bobogaanana. Didudutan teh ku aing kumaha ceplok ceplok kelentah mun marontok teh mun garenut pamajikan aing nepi ka teu eling meureunan beak betih heuh disedot mun kulentah dina bobogaanana mangkaning meuli numpuk teh aduh paingan warukana guha meureun teh kan saung mere. Ceplok ceplok ke didudutan ku aing. Oh. Aing geus kitu. Aing nu ka 18 didudut teh hese. Pageuh. Keureut teh ku aing teh. Kumaha aing geus dikeureut? Aing jerit teh pamajikan aing, goblok eta mah lain lentah, goblok. Da jiga pisan gininya. Eta geuneuk geuneuk geuneuk heuh keur mah di luhurna jiga ranca. Lain ka bina-bina maot teh teu munasabah. Abah, abah. Naon? Hayu urang teh de ka mana bah? Dek usaha. Usaha. Usaha naon? Teuing nuturkeun jelema we pokona mah. Urang mah nyahoni narima gaji. Jang maraban silai. Ari mah ka mana bah? Heh? Mah ka mana? Pan maot. Baheula ge. Ai maot teh naon? Heh? Ai maot teh naon? Maot teh dicanak ku Allah. Ditalete. Oh jadi Allah bogoheun ka mah. Ih, sia mah. Bogoheun Allah teh banar bawang. Abong bebenyit. Abong budak. Allah teh nu kagungan urang, nu nyieun urang. Urang teh hirup dimaotkeun deui, ka dihirupkeun deui di ditu. Itu. Eta teh. Heeh. Mun ditarete da budak. Urang ka Allah atuh yeuh ah. Tek naon? Oh, urang nepungan emak. Emangna Allah teh eta teh supir angkot? Murukan ya, ku. Kan kuwu hari harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna. Kuwu da Allah teh copet. Ya, sia teh kabina-bina ceuy. Murukan si Ius. Alah, ampun. Ari harita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge. Coba ting. Meunya si Allah butuh tempe. Gengge. Oh, gengge. Sugan aing tempe. Hala. Geuna budak. Abah. Naon? Ujang hayang disunatan, Abah. Karunya teuing anak. Heeh, ke geus boga duit. Nah, da disunatan mah lain ku duit, ku peso. Heeh. Heeh, apan eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan. Raji sunat teh. Oh, ku Abah keureutna atuh cung nitah batur. Teu bisa jampena. Diajar. Geus gede kitu awoh ka becus. Nah, abong bebenyit. Yeuh, jelema di dunya teh geus kabagian masing-masing ahlina. Aya anu ahli nyunatan, ahli seni, polisi, tangtara, petani, tukang tani, supir. Eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea. Pada boga keahlian. Anu ngawarung, anu dagang, anu meuli. Tak itu hirup kumuh di dunia teh nu mah tak cing aya gunana hirup teh keur balarea. Pada boga keahlian. Kudu boga-boga, kudu masing-masing boga keahlian. Iya. Anu mangpaat. Kitu. Abah. Naon? Hayang disunatan abah buru-buru. Heeh, engke tenang geus boga duit gede. Dia ayah-ayah wae cenah ujang maneh mah jadi sunatan. Teu meunang mawa, teu meunang maca Quran. Teu meunang ngaji. Candi sunatan. Wah. Meunang ka masjid. Cek saha teteh? Cek saha. Diajar mah keun bae candi sunatan oge. Da budak ieu kudaekna teh untung. Apan maca Quran mah kudu kudu abdas heula cenah da. Heeh. Ada rek abdas heula teh henteu. Nu penting mah diajar. Hai diajar mah. Hah? Iya. Enggak ya teh diajar alif ba ta sa jim ha ho. Teh geuni. Eta geuni bisa. Teteh huruf hijaiyah nya. Iya. Heeh. Dasar. Alif ba ta sa. Hai alif teh bisa dibaca a, bisa dibaca i, bisa dibaca u. Allah. Alif teh. Iya. Gara sok ku abah bacana eja. Alif jabar a, alif jri, alif psu. A i u. Tak itu. Tak itu. Eta pintar budak. Ustad Ayubeun. Heeh. Alif naon bae teh? Alif jri. Alif jabar a, alif p e u, i a u, itu. Benar. Bisa dibacaan, bisa dibacain, bisa dibacaun. Lamun hayang in. Bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun. Seperti alif nun. Mati jabaran. Oh, eta geus geus kadinya budak. Atawa alif tangwin jabaran, alif tangwin jri, alif tangwin psun. Anturkeun anin. Aninun. Hay heueuh heueuh. Ulah dibawa ngalonyeng budak teh. Sugan we jadi lebe. Dibawa ngalonyeng. Hayahan teh aya alif yang harapan nun. Model alif nun mati jabar an. Oh. Sok abah diajar. Sok diajar. Alif nun mati katabrak. Eh, si belegung. Itu katabrak lain anak asli. Nepi ka kokosehan. Sarinya. Be tangwin jabar ban be tangwin jr bin be tangwin ps bun bantingkeun ban bin bun ban bin bun. Heeh bener meni awam pisan kana agama be jabar ba be jr bi be ps bu bakakak babi bu dasar kolot belegung. Heeh apa naon. Ujang hayang motor, Pak. Naon? Ujang hayang motor. Wah, siah. Mulain-lain. Can wayah. Kudu boga SIM, kudu geus dewasa, geus umur 18 tahun, 17. Can sawawa meneh teh. Karege 6 tahun. Hayang motor, Abah. Duh, teku keukeuh. Gableg duit ti mana? Ngiridit, Abah. Coba. Wah. Juga beleguang muka. Buru-buru abah. Kudu boga kartu kula warga. Pan aya di abah kartu gaple. Si goblok. Abah menang. Abah buru-buru hayang motor abah. Eh, sia teh. Aing oge teh di baju borona meuli motor. Buru-buru abah. Eh, na Naon teh teh sia murucut? Kapan teh tadi aing yang motor yang motor teh lain dibawa ka WC. Ayang modal budak teh meureun nya. Nah eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh. Iya beuteung uing ngiridit nyalingit. Alah deuleup tongong aing ka podola ka cai kitu. Tunda lampah eta. Duh, yeuh ieu. Kacarios ieu Bima. Rakana Arjuna. Kengeng laporan tina kula Sadewa. Duh, yeuh ieu. Cenah Arjuna mah henteu mulih ka Amarta ti sokalima teh bade langsung guguru elmu. Nyaeta guguru elmu ka nagara awu-awu langit. Beres. Bima barang ngadangu laporan tina kula Sadewa. Yen Bima apaleun yen eta raja teh raja murka, raja biadab. Leres. Jadi Bima teu satuju lamun Arjuna guguru elmu. Yakin kena bakal nyebarkeun elmu jurig di nagara Amarta. Wah, tangtos. Kukituna Bima lumampah. Maksad bade ngajemput Arjuna. Ya hingge. Nawiskeun teu satuju lamun Arjuna rek guguru elmu. Maklum jelema jangkung gede. Duh. Alumampah di satengahing marga mandeg. Kanagara lain dek ngaganggu urang awu-awu langit tapi rek nyokot adik kaula anu ngaran Arjuna sumuhun yen teu satuju lamun si Arjuna guguru elmu walah panjenengan yakin bakal nyebar elmu juri di negara aing ulah tantos juragan. Tontonan Tontonan Setengah king marga Hingi maklum mampah mandek satengahing marga. Doh, iya hingi. Nyaita pada lebet ka negara awu-awu langit. Maksad pada nyanak Arjuna. Leres. Kalayan teu satuju lamun Arjuna rek guguru elmu ka eta raja. Iya hingi. Ngandika. Nyana si jenet. Walah, pantenan pulang. Tek ngaguru ilmu kajuri. Ya, guguru karirwa beri nagera. Engkena, negara Amarta baka asup pangaruh juri. Doh, tangtos. Sedangkan di negara Amarta ngabogaan lambang kagungan negara. Yen ilmu anu kudu diudag teh diantarana ilmu kapangeranan. Ilmu kamanusaan. Beres. Supaya hirup bener-bener cicing dina kesatuan jeung persatuan. Sumuhun. Ditetepkeun di mana naon aya kajadian naon-naon kudu musyawarah nu mupakat. Beres. Malah kaadilan keur sararea. Saperti panon poe. Kumakulan. Nyaangan ka mahlukna. Tekanu goreng, tekanu hade. Soharus. Disaruakeun kacaangan. Soal ajab eta mah kalakuan pribadina sewang-sewang. Sumuhun. Eta kulan. Sabab pangeran moa nyiksa. Anu baka nyiksa ka diri teh lintang ti kalakuan sorangan. Kari-kari ayeuna rek guguru ka jurig. Anu sifat-sifatna jurig teh teu percaya kana kawasa. Mawa karep sorangan. Bedegong mun tangul sombong. Murugul mung diajak hade. Matak teu satuju baka patongong-tongong jeung budaya-budaya anu aya di nagara Amarta. Hei, urang awu-awu langit. Kaula moal ngaganggu arah anjeun, pek da keur anjeun. Hak anjeun. Hak anjeun. Hak kaula keur kaula. Agama anjeun keur anjeun, agama kaula keur kaula. Sumuhun. Sewang-sewangan we kulana, kulana agama. Tapi lamun anjeun ngaganggu ka aing, ngaganggu ka Marta dina harti dituar ku aing. Arjuna anu langkung ti heula ningali ka Bima. Gusti Senopati, kaula wayahna anjeun menyumput. Itu teh lanceuk kaula keur ngajanteng di satengahing marga. Sae sae. Kang Irayi Arjuna. Sa Rayi kan. Ye, si jenet. Kalaresar ulang. Det. Kaula kadie. Kang sampun prapta jenera sampun prapta ye kalawan Lek disusul tadina. Di mana bieu? Rayi teh wangsul ti nagara awu-awu langit. Geus naon? Bade guguru elmu. Kasaha? Ka eta raja awu-awu langit. Jeung saha ka itu? Sareng Kangjeng Rama Guru, Kang. Jeung si guru. Leres. Dijajar sakalima. Teu pino. Kumaha? Kaleresan rayi teh parantos ditampi jadi siswa anjeuna. Aing deuk nanyakeun. Deku guru ilmu naon? Ilmu kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan. Teuteurak dipanah, teuteurak dikadek, pokona sakti we. Eta nu diguruan ku rayi demi ngajaga nagara. Demi ngajaga kasalametan nagara. Teu mungkin. Teu mungkin kumaha. Lamun ngudag kana ilmu ka pangeranan. Lamun ngudag ilmu ka manusaan. Lain guguru ilmu teterak di kadek tapi usahakeun neangan ilmu sangkan hirup ulah aya nu ngadek. Lain macam-macam teh. Eta ilmu kamanusaan teh. Ilmu kasalametan we urang. Lain neangan ilmu teterak di bedil tapi neangan ilmu usahakeun supaya eueuh nu ngabedil. Eta ilmu manusia, eta hak manusia. Ya eta carana sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor. Landung kandungan lahir aisan. Saling pikanyaah, saling asah, saling asuh, saling asih. Eta jelma nu kitu moal aya nu ngadek. Heh. Tapi lamun anjeun neangan ilmu kuat dikadek engkena bakal datang kasombongan dina jiwa. Bakal loba nu nyoba. Bakal namah nafsu kaituna. Sedengkeun manusia teh nyaeta pikeun merangan hawa nafsu anu kawengku ku dada masing-masing. Aing baheula geus neangan ilmu kasucian. Nyaeta dina lalampahan Bima Suci neangan Tirta Kusuma Tirta Kamandalu neangan Tirta Pawitra hartina cai suci nepi ka ansrub ka tengah lautan nepi ka aing pangih jeung diri sorangan aing ngobrol sorangan jeung diri sorangan. Di tengah laut, di saksian ku naga. Hah? Yen telakeun dina diri urang teh tanda-tanda kaagunganna. Yen urang teh usikna malikna teh teu ngaboga-boga. Hirupna di alam dunya ngan ukur jadi media. Hah? Ayeuna lamun ngudag kasaktian kagagahan saha nu sakti? Saha nu sakti teh? Dina tungtungna manusa eueuh sakti. Nu sakti, nu teu sakti, raja, rakyat kabeh tungtungna paeh. Tungtungna balik ka asal. Bakal aya balitungan manusa. Lamun nyeun naon-naon di alam dunya. Neh. Cing inget neh. Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa kajaba pikeun ibadah. Leres. Gedekeun kahadean. Lobakeun amal. Lobakeun amal-amal anu hade. supaya aya guna jeung manfaatna keur nagara jeung ka bangsa. Amin. Pokona mah Akang ulah rek ngahalang-halang kana maksud kaula. Kaula keukeuh dek guguru ilmu ulah. Malah saha nu ngahalangan ka kaula bakal jadi musuh. Tah eta akibatna guguru kajurig teh. Bakal jeung rek jadi musuh jeung dulur. Sakur nu ngahalangan ka kaula dina harti eta musuh kaula. Edan. Si Arjuna kaya wong gendeng. Kacuci otakna sia. Tah, ruksakna di nagara teh dina agama lolobana doktrinasi pragmatis. Duh, leres. Teu berdasarkan empiris. Teu berdasarkan pangalaman. Ngan ukur beja dibejakeun deui. Kabatur nyaritakeun kudu yakin ai dirina luak leok. Istiqomah neh jejeg anseg teu umut kalinduan teu gedag kaanginan cicing dina kapangeranan moal saha deui disembah angin Gusti nu kagungan urang ulah neh wani soteh aing nanyeurkeun hukum adil wani kudu naritakeun hukum nu sabenerna Rayi teh ayeuna teh bade ngabantun syaratna. Syarat naon? Syarat ngelmu. Syaratna ngelmu eta naon? Ya eta kudu tega ngirimkeun bangke jelema meunang neuteuk opat. Omui. Gendeng sia. Kakara aing ngadengena ge. Eta teh hartina neangan kasenangan urang di dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Dek leuleumpangan dina bangke sih. Neangan kasenangan bari jeung ngadugarugikeun batur. Saha? Mulek dipaehan teh. Semar Badranaya. Coba. Semar dek dicacag ku kaula eta syaratna ngelmu kaula. Aing dek nanyakeun nu ngajadikeun sia pejabat saha? Hah? Marojong pejabat teh. Ngomong sia. Rakyat dek dikorbankeun ku sia. Demi curi. Tu memeh cing inget memeh jadi pamingpin sia teh menta teh ka rakyat. Rakyat teh nu ngajadikeun sia. Kari-kari aya leuwih dihianat. Ulah sakali-sakali sia. Ngajalankeun kahirupan di dunya pikeun nyangsarakeun rakyat. Ulah sakali-kali yen hiji kalakuan pikeun jadi penderitaan rakyat tapi si Yacing menderita ke rakyat. Walah eta di pamrih teh kulan. Ngarti? Nu milih si teh rakyat. Hakikatna raja urang teh rakyat. Lamun eueuh rakyat sia rek mimpin cucunguk. Mikir sia. Tah aing anu geus sumpah. Sanajan nepi ka ngocorkeun getih maseuhan Ibu Pertewi pikeun kasejahteraan rakyat aing. Ayeuna si Semar teh rakyat aing. Tong boro wujudna buukna salabar geus jadi tanggung jawab aing. Saha nu ngaganggu rakyat aing eta musuh aing. Lamun kitu carana anjeun nyi kaula bakal jadi musuh. gede ngeus dewasa eukeur. Baheula parbut ci susu ayeuna parbut aturan. Sok hayang nyaho. Sanajan anjeun jangkung gede, moal sieuneun keur Arjuna. Edan sia. Ieu pangaruh juri geus abus ieu. Geus nyerep. Jaliara kana awakna. Geus kasurupan ku jurig sia. Duh, leres. Lamun kitu carana sok dek nepi ka bawah mana. Aing dek pertahankeun rakyat aing. Sia teu dibenerkeun abus ka Amarta. Sabab geus jadi musuh negara. Musuh rakyat sia. Sok urang pada okoh pikelan pati. Arjuna moa nyingkah moa ngejat satu nyang beak. Buktikeun. Kurang ajar. Ngahalangan kana maksud Arjuna dina harti musuh Arjuna. Bijilkeun ilmu jurig teh sia. Manya ilmu jurig lempeuh kitu. Tega anjeun. Neungeul ka adi, pan sia rek neungeul ka aing. Woi. Kurang ngajar Bima. Lamun iya lalaki langit lalanang jaga toto sama nyuli tong ditakis kurang ajar. Tong cenakan. Iya. Maya ilmu tijuri tiis kieu. Saya karaos. Saya karaos. Oh, naon-naon sia geuning guguru tijuri teh. Eh, da guguruna ge acan. Teu kuna malangna malang saya diheulakeun. Acan. Weis. Gangguan teh. Aya we sesekelan teh mah. Lanceukna ngahalangan. Aya wae. Wah, moal kuat Arjuna. Wah, kudedegan ieu ku tangtungan mah. Tapi ngalawan fisik Bima, aduh. Wah. Leres. Luar biasa. Arjuna dipangpengkeun kena kana gawir. Walah. Enggal nyanak gonewa. Panyar talelo pusaka ngapar pusaka sur pantang kula kusna dihin pinasti bisa mutusakan jiwa raga nira kejabah pusakaku. Bima, orang ini mau bro ketibanan pusakaku. Beres. Alah, naon ulang? Paingan. Apa eh si Bima dulu? Kan antep dajeng dulurina. Kan baik, dajeng baraya. Anjin ayeuna bakang masing pati tu makaning perlaya disasar ti koroku kaula. Jago temak. Wah, tos kasohor pula. Kasohor murid dorna. Tara misleuk nemakna. Antenan. Tong boro nemak aing anu sagede kieu. Sumuhun. Newak beurit si eta mah keuna wae ti kajauhan. Wah, pas-pas wae kula. Nyangakeun. Duh, gadeh. Lamun poe ieu kaula kudu paé. Dipaehan dulur tapi dek diniatan. Maha kulang. Sabab negara aing teu hayang kadatangan ilmu jurig anu bakal mangaruhan ka rakyat. Bakal nyesatkeun ka negara jeung ka rakyat kaula. Sabab kakuatan negara lain ku gagah sakti mandraguna. Kuatna negara teh lain lintang ti ku jelema-jelema anu iman takwa kanu kawasa. Teuna naon aing jadi korban. Teuna naon demi rakyat demi negara. Sumuhun. Nyangakeun. Kaula inget dina katerangan yen wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Ulat beuheung jeung beuheungna aya antara. Tapi kaula jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Sumuhun. Jeung kodratna jeung irodatna. Jeung kersana, jeung pangawasana, jeung ridona, jeung pitulungna. Jeung rohmana, jeung rohimna. Aing teu ngaboga-boga. Angin gusti nu kagunganana. Sumuhun. Tega lara tega pati. Nyangakeun gusti. Asa ti anjeun balik deui ka anjeun. Tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papat pada perlaya. Caang bulan 14. Tegeneuk teu maleuk meuh. Duh. Sakilan kulan. Di dieu beuki yakin. Yakin kumaha kulan? Teu jauhna kaula jeung pangeran teh jeung pitulungna. Sumuhun. Jeung kersana jeung pangawasana. Yang ridona mata kitu ge meureun aing can rido kudu paé poé ieu. Laras. Pikir sakara wae. Wes. Kade. Kade Gusti Agung. Terus nembak aing. Kade waspada we, kulang. Wes. Balangah saeutik cilaka we. Balangah cilaka. Allah. Wes. Kade. Kade. Kade. Wes. Aya naon? Geulo teh papatong teu meuli. Untung sakitu waspada kula. Papatong koneng hiber weh. Wes. Kade juragan ageung ah. Wes. Ulah balangah. Sok sia si leuwih teh kitu. Ulah balangah. Balangah silakan. Kade ulah balangah. Sia mau ngomong wae atuh. Abdi mah ngawartosan milih cilaka. Gunungan hariwang milih cilaka. Hariwang. Ieu inventaris dipake salah ngagunakeunana. Sumuhun. Ah ieu sabenerna keur melaan nagara jeung bangsa teh. Di mana aya naon-naon ka nagara jeung ka bangsa. Moal dibikeun deui ku ieu. Ulah rampas we heula plan. Sumputkeun sia. Rasakeun. Panah-panah kaula eueuh nu mempan hiji oge. Teu aya. Luar biasa Arjuna tuang raka gagahna. Wah. Sebab panteng Pandawa teu pantes kriteria Arjuna teu aya pikeun ngalawan Bima. Leres. Dina caturangga ge geus eleh. Itu mah kelas A atau Arjuna mah kelas C. Dina salira ge tebih. Balung beda. Balungna panjang itu mah. Kantenan atuh. Dina langkah ge tebih. Kedah kumaha atuh pamikir carana? Geun bae ku kaula urang kepung ku balad-balad siluman kaula. Urang seredkeun ka leuweung. Ya nuhun pamikitu mah supaya ulah ngaganggu we ka kaula mangga nyuhunkeun bantosanana. Ya siap. Duh. Hei kadi mane ya kula sabaraha jalma wayahna dileupang newakeun anu ngaran si Bima. Minimal seredkeun ka leuweung. Mangga sakarang jalma bahaya balad-balad kulok dararatang sadayana siap. Pasukan siluman. Pasukan barakasan. Lamun kieu carana, sok curig sakti setan kumawasa. Leres. Moal leuwih mulia tibatan manusia. Bahaya. Senadyan si Arjuna bahwa pasukan siluman selemin haku ora tahu dini. Doh. Eta. Tak penting dining gada-gadaku. Doh. Ngarana Bima. Bener. Mangsa sakarang Anda akan sakarat. Akan ajal. Akan datang ajal. Datang ajal. Datang ajal sama Wawan. Hajar saja. Oh, ya Wawan lah. Namanya hajar saja Wawan. Maju. Wah! Woi! Woi! Walah anjir tanaga aing eleh. Woi! Eleh badan. Woi! Woi! Sok sia. Woi! Aya kitu di Amarta dehnya. Banteng paingan si Bima disebut Banteng Negara. Sakleweng sakleweng kulan jelema. Sakti Mandraguna pun julinga papa. Eta gada dibuntang banting kena kana kai cing dorok-dok. Hebat gadana daek itu ditukeran ku bawang Sakinta. Ah, moal ge dipasikeun atuh. Tapi parendene kitu. Moal putus asa ayeuna mah rek make ilmu jero sia. Make ilmu lemes. Dek ku jalan lemes. Jalan tarahal mamaru kiat atuh. Ieu Senopati ti nagara awu langit dudu denawa samenea. Duh, ieu inggih. Nyaeta ngagunakeun elmuna di leuweung bakal karungkup ku pepedut. Yeah. Bakal karungkup ku kabut anu kandel. Ibun Bajra diondang ku ieu denawa. Eta meureumkeun panona. Matek mantra ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake. Iya inggih. Dene raking kang ngawatek ilmu. Ngawatek ilmu kang linewi. Ilmu kang linewi. Malam tumraping api. Duh, yeuh. Saciduhing metu sakacaping nyata. Leres. Ngadak-ngadak ieu leuweung jadi ceudeum. Lami-lami poek. Margi kabut turun ti luhur. Eta moekan ieu tempat. Arjuna, naha geuning jadi ceudeum kieu? Coba lah ditu mah poek. Poek ku pepedut. Sia. Yeah. curuk-curuk acan. Sampun dah dia dalu. Doros. Ded. Ded. Di mana ye? Ded. Celaka lu. Doh, kade atau aden? Ah, koe. Pilih. Layak koe na. Eh, kade gawir. Kade. Kena dicolokan dulu lah kulan. Penasti kersah yang domamparan. Doh, yege. Barang Bima ngalengkah kaharep. Terus. Samaruk eta tetin saken padahal gawir anu sakitulung kawing. Bima tiba baranting rag-rag kahanap. Duh. Dihanap ayak ma. Nyeta ransa. Terus. Bima ngegebrus kana letak. Tigebrus kana letak samet beheng ukay-ukay. Duh. Kitu kaayaan nana. Kuayana pangaruh poek di tempat. Yeah, Ned, tolong Ned, aing tigebrus. Ned, tolong Ned, Ned. Tiga brus tu, kanu jero. Sumuhun kula. Kanu jusia. Arjuna. Kaulanun. Si Bima tiga brus, kena antep. Ded. Tolong, Ded. Ayo nyebut jenete kasyaha. Kakaula. Natina Arjuna kena jenet. Biasa tebi. Dah biasa nama ke Abdullah, nuke cuma. Margi ngaran kaula teh Janaka. Oh, eta. Ngaran Arjuna teh sajabana ti Arjuna teh Janaka. Leres. Jadi eta teh jenete nenehna tina Janaka. Oh, paingana tuh. Ded. Tah. Tulung, Ded. Si Bima ngomongna endet-endetan. Aduh. Heeh. Pakat kuy eta banjat kajeroan. Ded. Tah. Tolong aku, Ned. Tiga brus. Ned. Si Bima ngomong na Ned-Ned, Tan.